Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Hadis at-tasi' an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yu'jibuhu at-tayammun, sangat mengagumkan beliau at-tayammun. At-tayammun dari kata yamin, yakni berkanan-kanan. Sangat mengagumkan beliau. Beliau sangat suka dengan berkanan-kanan. Fi tana'ulihi, apakah pada tana'ul, memakai sendal kanan dulu. Wa tarajjulihi, atau bersisir bagian kanan dulu. Wa tuhurihi, dan juga dalam masalah bersuci. Wa fi sya'nihi kullih, dan pada seluruh urusannya. Senang berkanan kanan. Qayyadahu al-ulama, para ulama mentaqyid bahwa fi sya'nihi kullih, bukan kullihi secara keseluruhan. Tapi kan katanya kullih, kullih kan seluruh. Iya. Tetapi seluruh yang baik-baik. Sebab yang jelek akan disuruh yang kiri. Seperti al-istinja dengan tangan kiri. Masuk ke kamar mandi dengan tangan kiri, dengan kaki kiri. Demikian pula keluar dari masjid. Sehingga maksudnya fi sya'nihi kullih, yakni fi sya'an kullihi, yang baik-baik, yang yumtadah, atau yang terpuji, atau yang bagus. Kita lihat makna-makna kalimat. Pertama kalimat yu'jibuhu tayammun. Makna yu'jibuhu ayyufaddil, menyukai. Taqdimul ayman ala al-aysar. Beliau sangat menyukai untuk mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Dan ini tentunya dibahas hadis ini dalam kitab Taharah. Karena apa? Karena kemarin kita bahas bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adkhala yaminahu. Masukkan tangan kanannya. Sehingga ketika mengambil air untuk hidung, untuk mulut, juga dengan tangan kanannya. Enam. Dan memulai yang mana? Kanan atau kiri? Tangan dan kaki. Tangan kanan dulu, baru kiri. Kaki kanan dulu, baru kiri. Enam. Dzukira am lam yudkar, apakah disebut ataupun tidak disebut? Maka kita tahu memulainya dengan yang kanan. Dari mana? Dari hadis ini. Kadang-kadang beberapa hadis tidak disebut. Beliau mencuci kedua tangannya. Iya kan? Faghasala yadaihi salasa marratin, mencuci kedua tangannya. Faghasala ghasala rijlaihi, mencuci kedua kakinya. Mana dulu? Karena tidak disebut dalam lafaz-lafaz hadis. Tetapi cukup dengan hadis ini, maka berarti ketika mencuci tangan, tangan kanan dulu. Ketika mencuci kaki, kaki kiri, kaki kanan dulu. Ketika mencuci yang lainnya, yang berpasangan, maka kanan dulu baru kirinya. Kullu fi'l yuhibbuhu Allah wa rasuluh, semua perbuatan-perbuatan yang disukai. Ini ucapan siapa? San'ani. Qala San'ani, berkata San'ani bahwa setiap perbuatan yang dicintai, ini perbuatan baik oleh Allah dan Rasulnya, oleh Allah atau Rasulnya, fahuwa yadullu ala masyru'iyatihi, maka itu menunjukkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisyarikah bainal ijab wan nadab. Setiap fi'il yang disukai Nabi, atau setiap fi'il yang disukai Allah, maka itu disyariatkan. Kalimat masyru' disyariatkan, bisa nadab, bisa al-fard atau wajib. Wujub. Disyariatkan artinya sesuatu yang memang digariskan dalam syariat. Kalau dikatakan Nabi suka, syariat itu bukan syariat. Syariat. Karena Nabi suka. yu'jibuhu tayammun. Nabi suka berkanan-kanan. Maka itu sunnah. Atau lebih tepatnya disyariatkan. Karena kalimat disyariatkan lebih umum. Bisa jadi dianjurkan, nadab, mandub. Bisa jadi diwajibkan. Yang jelas disyariatkan. Itu lebih enak kita mengucapkan masyru', karena belum dibahas wajib atau tidak wajibnya. Sehingga apa yang diajarkan oleh Nabi, yang dicontohkan, atau yang disukai, maka itu masyru'. Imma wajibun wa imma mandub. Qala tasana'ni kullu fi'lin yuhibbuhu Allah aw rasuluhu fa huwa yadullu ala masyru'iyyatihi lisyarikati, dan mencakup berserikat antara ijab wa nadab. Ijab itu kewajiban, nadab anjuran. Artinya kadang wajib, kadang anjuran, pokoknya disyariatkan. Ahabul thiyab, yang paling disukai pakaian oleh Rasulullah SAW. Hah? Al-Qumsan. Dan warna yang paling disukainya, putih. Masyru' atau ghair masyru'? Masyru'. Karena diriwayatkan bahwa Nabi suka. Ahabul thiyab, pakaian yang paling disukai oleh Nabi adalah al-qumsan, kamis. Dan yang paling disukai dari warnanya, al-bayad, yang putih. Maka itu masyru'. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah jibiliyah, atau itu adalah perkara adat Arab saja, tidak bisa. Kenapa? Karena itu masyru'. Sesuatu yang disukai oleh Nabi, maka itu syariat. Untuk Islam atau untuk kaum muslimin. Yang kedua, fi tana'ulihi, dari kata na'al, na'al bermakna sendal, tana'ul memakai sendal, lubsu na'alihi, memakai sendalnya. Yang ketiga, wa tarajulihi, tarajul, tasrih sya'ar, menyisir rambut, rambut kepala, sya'ru ra'sihi, termasuk lihyatihi, bilmisht, dengan sisir. Menyisir rambut bagian kanan dulu, baru kirinya. Jenggot sisir kanan dulu, baru kirinya. Ya, kalau cukur, kalau sisir jenggot kanan dulu. Wahana tarajjul, disebut dengan tasrih. Yang keempat, tuhurihi bidhammit ta. Yang keempat, tuhur atau tuhur. Mal farq bainahuma? Masih ingat? Kalau tahur, airnya. Kalau tuhur, perbuatannya. Bidhammit ta, dengan dhammah di ta. Ayat tatahur, maknanya adalah fi'ilnya. Perbuatan tatahur ketika beliau bersuci, mulai yang kanan-kanan. Wa yashmulul wudu wal ghasl wa izalati najasa. Tahur lebih umum, tuhur lebih umum daripada wudu. Karena bersuci mencakup wudu juga, mencakup mandi, dan mencakup izalatun najasah, membersihkan najis. Semuanya tahur. Yang kelima, wa fi sya'nihi kullih. Sudah kita katakan tadi, qayyadahu al-ulama. Bimadha? Bil asya' al-mustatabah. Tentunya kalau tanpa ada dalil, enggak berhak manusia, walaupun ulama, mengkaid hadis-hadis Rasulullah SAW. Kan begitu. Tetapi di sini ada dalil-dalil dan ada qarinah-qarinah. Bahwa Rasulullah SAW kadang menyuruh kiri. Apa saja yang disuruh kiri? Ketika istinja disuruh pakai tangan kiri. Ketika masuk kamar mandi disuruh tangan kiri. Ini katanya fisya'nihi kulli seneng kanan. Ini kok disuruh kiri? Oh, berarti kata para ulama, yang dimaksud dengan fi sya'nihi kullih, ay minal asya'il mustatabah. Minal asya'il mustatabah. Mustatabah dari kata tayyib. Mustatabah ay tayyibah. Kahadil amsilatil madkurah. Seperti misal-misal yang disebutkan. Contoh-contoh yang disebutkan. Wudu, tarajjul, tana'ul, ila akhirihi. Qala syaykh Taqiyuddin rahimahullah. Wa fi sya'nihi kullih amun makhsus. Fi sya'nihi kullih, ini adalah kata atau lafaz yang sifatnya umum, tetapi dikhususkan dengan dalil-dalil lain. Bimisli dukhulil khala, seperti masalah masuk ke kamar mandi. Wal khuruj minal masjid, seperti keluar dari masjid. Wa nahwihima, dan juga yang seperti itu. Mimma yabda fihi bil yasar, dari perkara-perkara yang memang disuruh untuk memulainya dengan tangan, dengan kiri. Baik. Di sini dikatakan amun maksus. Hadisnya am, tetapi ada pengkhususnya. Dan sudah kita katakan pada kajian yang lalu, kalau ada hadis am, terus ada hadis yang maksus, maka yang umum dibawa kepada yang khusus. Kalau ada hadis mutlak, kemudian datang hadis muqayyad, maka hadis yang mutlak tadi diqaid dengan hadis yang muqayyad. Kalau ada hadis yang mujmal, global, ada hadis yang mufassar, maka yang global tadi dibawa kepada yang mufassar. Gak boleh ditafsirkan secara globalnya. Witirkan azan, ini global, tetapi ada yang rinci. Kalau engkau witirkan qomat, maksud saya genapkan azan, witirkan qomat, itu global. Tapi ada hadis yang menyatakan ucapkan ini, ucapkan ini, ucapkan ini. Mana yang detail? Yang kedua lebih detail. Yang tadi mujmal, genapkan azan, witirkan qomat. Ternyata diajarkan pada qomat, ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya kan? Kedua kali Allahu Akbarnya. Ini maksudnya. Dirincikan yang tadi empat, jadi dua. Yang tadinya dua, jadi satu. Dan qomatnya dibaca dua kali. Qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Jangan seperti mereka yang membawa hadis yang witir saja. Witirkan kok, berarti Allahu Akbar. Sudahlah ilaha illallah, sudahlah Muhammad Rasulullah. Hayalas shalah, hayalal falah, qad qomatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Satu semua. Punya dalil. Ini dalilnya. Suruh witir. Iya, itu mujmal. Tetapi ada hadis yang merincikan bagaimana caranya azan, bagaimana caranya qomat, dan diajarkan lafaz-lafaznya. Maka tentunya yang tadi maksudnya witir tadi seperti ini. Seperti yang dirincikan tadi. Ala kulli hal, itu contoh saja bahwa hadis yang mujmal, kalau ada hadis yang mufassar yang dirincikan, maka dibawa kepada yang mufassar. Qala al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas. Min fadli ummahatil mu'minin, di antara keutamaan ummahatil mu'minin radhiyallahu ta'ala anhunna, semoga Allah meridai mereka, para istri-istri Nabi, mereka memiliki keutamaan dan memiliki keistimewaan. La siyama al-hafidhah al-alimah As-Siddiqah binti Siddiq. Khususnya, lebih-lebih lagi, seorang wanita yang hafizah, penghafal, al-alimah, yang alim, berilmu, yang dijuluki Siddiqah, yang memiliki sifat Siddiq seperti bapaknya. Siddiqah binti Siddiq. Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa di antara keistimewaan mereka? Annahunna rawayna lil umma min af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semua perbuatan-perbuatan Nabi di rumahnya. La siyama al af'al manziliyah, tentunya khususnya af'al manziliyah. Siapa yang lebih sering ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya istrinya. Siapa istri yang paling dicintainya? Ya Aisyah. Dan itu hadis sahih. Ketika ditanya, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik, siapa manusia yang paling kau cintai? Nabi menjawab, Aisyah. Para sahabat yang bertanya tadi, Sa'd bin Abi Waqqas menyatakan, ya Rasulullah, maksud kami dari kalangan laki-laki, abuha, bapaknya, Abu Bakar Siddiq. Maka ikhwan ibn na'azakumullah, tentunya Aisyah, karena keilmuan, kecerdasan yang Allah berikan, dan kuatnya hafalan yang Allah berikan, beliau termasuk muktsir. Termasuk di antara muktsirina fil hadis. Di antara yang banyak meriwayatkan hadis. Khususnya hadis-hadis yang disifati dengan manziliyah. Akhbar manziliyah. Hadis-hadis yang sifatnya perbuatan Nabi di rumah. bagaimana Nabi tidurnya, bagaimana bangun tidur, bagaimana begini, apa yang dilakukan ketika malam, apa yang dilakukan ketika pagi, apa yang dilakukan di rumahnya ketika datang dari safar. Itu semua riwayat-riwayat dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya Aisyah radhiyallahu taala anha. La siyama al-af'al al-manziliyah, perbuatan-perbuatan yang sifatnya manziliyah, yang di rumah. Karena tidak ada yang tahu para sahabat kecuali istrinya. Maka barakallahu fikum. Kalau sampai dijatuhkan istri-istri Nabi, sebagaimana Syiah mencerca Aisyah dan para istri-istri Nabi, maka akan hilang sekian banyak hadis yang khususnya adab-adab seorang di rumah. Akan hilang semua. Barakallahu fikum. Allati la yattali' 'alaiha ghair ahli baitihi. Karena tidak ada yang melihatnya kecuali istrinya. La yattali' 'alaiha ghaira aw ghairu ahli baitihi. Tidak akan ada yang melihatnya di rumah beliau kecuali istri-istrinya atau keluarganya. Rawaina 'ilman katsira. Beliau meriwayatkan ilmu yang sangat banyak. Qanibina azakumullah. Fahuna Aisyah radhiyallahu taala meriwayatkan bagaimana Nabi senang berkanan-kanan. Mungkin ada yang menjawab, tapi kan ahli bait juga cukup. Kalau Syiah mencaci maki Ummahatul Mukminin, enggak apa-apa. Tentang masalah rumah, ahli baitnya kan tahu. Keluarganya kan mereka mengagung-agungkan ahli bait. Bagaimana kita jawab? Apakah Rasulullah SAW ketika bersama istrinya Fatimah ikut di dalamnya? Apakah ketika Rasulullah SAW bersama istrinya di kamarnya, apakah Ali ikut di dalamnya atau Hasan dan Husain? Ya tentunya tidak. Maka riwayat-riwayat tentang apa yang ada di kamarnya tidak ada yang tahu kecuali istrinya. Ayyuhuma aqrab, mana yang lebih dekat? Tentu yang lebih dekat adalah istri si Nabi, karena ketika masuk di kamarnya hanya istrinya yang tahu. Rasulullah SAW bangun tidur tengah malam, kemudian bersiwak. Dan itu sunnah. Ketika bangun malam, siwak. Ketika Rasulullah SAW bangun malam, kemudian pergi dari rumahnya, diikuti oleh Aisyah. Kemana gerangan Rasulullah SAW? Ternyata ke kuburan Baqi'. Kemudian mendoakan kaum muslimin, dan pulang ke rumahnya. Khamilin a'azakumullah. Siapa yang tahu? Kalau ternyata ziarah kubur itu disunahkan malam. Ya dari istrinya. Ketika aku meraba-raba Rasulullah SAW, tiba-tiba aku memegang kaki beliau dalam keadaan sedang tegak dan mengucapkan, Allahumma inna as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib 'indak. Itu juga diriwayatkan ketika salat malam. Di mana? Di kamarnya. Siapa yang tahu? Istrinya. Aisyah radhiyallahu taala anha atau istri-istri yang lain. Maka yang khamilina azakullah barakallahu fikum. Ini keutamaan-keutamaan istri-istri Nabi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka, memuliakan mereka. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa istri-istri beliau nanti di akhirat adalah istri-istrinya juga yang di dunia. Atau istri dunia akan menjadi istri Rasulullah SAW di akhirat. Kembali kepada kitab. Fahuna Aisyah tukhbiruna an adatin Nabi. Di sini Aisyah mengkhabarkan kepada kita adat kebiasaan Nabi SAW. Al-muhabbabah ilaihi. Yang sangat disukai olehnya. Wahia taqdimul aiman. Yaitu mendahulukan kanan. Fi labsi na'lihi. Dalam memakai sendal. Wa mushti sya'rihi. Dalam menyisir rambut. Wa tasrihi atau merapikannya. Wa tatahurihi minal ahdath, dan juga ketika beliau membersihkan dirinya dari hadas-hadas. Bahkan termasuk mandi, disiramkan sisi kanan dulu baru kemudian disiramkan sisi kirinya. Wa fi jami'i umurihi, dan pada seluruh urusan-urusan beliau. Al mustatabah. Jangan lupa itu. Qaid itu penting. Wa fi jami'i umurihi al mustatabah at-tayyibah allati min naw'i ma dzukir, yani yang termasuk jenis apa yang sudah disebut. Kalabsil qamis, seperti memakai baju, masukkan tangan kanan dulu. Memakai celana, masukkan kaki yang kanan dulu. Wan naum 'ala syiqqil aiman, tidur di sisi kanannya di bawah. Wafi al-akal dengan tangan kanan, wasyurb dengan tangan kanan, wa nahwi dzalik, dan juga yang sejenis itu. Kullu hadza min bab at-tafa'ul al-hasan. Semua itu dari bab at-tafa'ul al-hasan. Tafa'ul adalah harapan atau dugaan baik. Wa tashriful yamin 'ala al-aysar, dan juga mengutamakan kanan di atas yang kiri. Mengutamakan yang kanan di atas yang kiri. Kalau sudah diberitahu adab-adab ketika istinja dengan tangan kiri, ketika yang qadarah, yang kotor-kotor dengan tangan kiri, maka tangan kanan kita lebih bersih. Ini tafa'ul al-hasan. Berharap kebaikan. Dan juga tentunya sebelum itu, berharap kebaikan karena itu sunnah. Berharap kebaikan karena itu sunnah Nabi SAW. Apa yang diajarkan oleh Nabi, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi, pasti baik. Itu namanya tafa'ul. Dan Nabi menyatakan, yu'jibuni al-fa'lu. Aku sungguh sangat kagum dengan al-fa'al. Al-fa'al itu dugaan baik. Sedangkan sebaliknya, dugaan jelek itu yang tidak disukai. Apa namanya dugaan jelek? Anggapan sial. Ini hari ini. Ini hari sial ini. Jangan-jangan akan terjadi kejelekan. Jangan-jangan akan terjadi ini. Itu kebalikannya fa'al. Tetapi Nabi menyatakan, yu'jibuni al-fa'al. Dan akan dibahas insyaAllah dalam kitab Fathul Majid. InsyaAllah. Seharusnya tidak menganggap sial pada hari, pada jam, pada waktu, pada benda, pada sesuatu apapun. Harapkan kebaikan. Itu yang dikatakan tafa'ul. InsyaAllah khair. Tapi ini anginnya menakutkan. Mudah-mudahan angin baik. Harapan ini namanya fa'al. Kalau kita ikut Nabi, apa sih bedanya minum dengan tangan kanan, dengan tangan kiri? Kayaknya sama aja. Artinya engkau tidak memiliki al-fa'al. Harusnya ada tafa'ulil hasan. Ada tafa'ul hasan. Kalau ngikut Nabi pasti baik. Pasti ada hikmah. Apa? Wallahu'alam. Kadang diketahui, kadang tidak diketahui. Yang jelas kita berharap akan ada kebaikan. Yang kedua, karena tadi kiri untuk yang jelek-jelek, kanan untuk yang baik-baik, maka tentunya yang kanan lebih kita harapkan sehat, bersih. Apa yang ketiga? Yang ketiga, keutamaan kanan di atas kiri. Secara umum. Sehingga ketika ngambil saf, diutamakan mereka ngambil depan yang kanan. Kanannya imam. Karena keutamaan. Enam. Barakallahu fikum. Sehingga berkait dengan ini, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala kilta yadayhi yamin. Kedua tangannya kanan. Hadirin na'azakumullah. Kalau disebut dua-duanya, disebutnya kanan dan tangan yang lainnya. Allah menggenggam langit dengan tangan kanannya dan menggenggam bumi dengan tangan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena kesan kiri itu lebih rendah daripada kanan. Tangan Allah semuanya mulia. Yang ada di sebelah kanan maupun yang ada di sebelah kirinya. Artinya yang satu dengan yang satu sama mulianya. Sehingga ketika berapa orang bertanya, Ustaz, ini bagaimana? Di sini ada menyebutkan tangan satu tangan kanan, satu tangan kiri. Di sini katakan tangannya semua kanan. Artinya, ketika berbicara tangan yang satu dengan tangan yang lain, bagi Allah sama mulianya. Tidak sama dengan tangan kita. Yang kiri lebih rendah dari tangan kanan. Mafhum? Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipaham. Kembali kepada kitab. Wa amal asya al-mustaqdarah. Adapun perkara-perkara yang mustaqdar, yang qadar, yang kotor, fal ahsan an tuqaddim fiha al-yasar. Maka yang afdal atau yang baik untuk dipakai tangan yang kiri atau untuk mendahulukan yang kiri, mau buang hajat, dahulukan yang kiri. Mau keluar dari masjid. Masjid tempat mulia. Berarti kita keluar ke tempat yang jelek. Karena masjid tempat mulia. Maka dengan kaki kiri ila akhirih. Walihada nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil istinja bil yamin. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang istinja dengan tangan kanan. Istinja membersihkan kubul atau dubur dari najis tidak boleh dengan tangan kanan. Demikian pula memegang kemaluan. Wa naha an massid dzakar bil yamin. Melarang untuk memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Enam. Li'annaha litayyibat. Karena tangan kanan untuk yang baik-baik. Maka kalau buang hajat, kalau kamu buang air, pegang dengan tangan kiri, dan istinjanya pun dengan tangan kiri. Maka al-yamin litayyibat, tangan kanan untuk yang baik-baik, atau bukan hanya tangan, pokoknya yang kanan untuk yang baik-baik. Wal yasar, sedangkan yang kiri, lima siwa dhalik, untuk yang selainnya. Intaha al-ma'na al-ijmali. Na'khud al-fawaid. Istafadna min hadal hadithi fawaid. Yu'khad min hadal hadithi sahih al-muttafaq ala sihhatih. أولا أن تقديم اليمين للأشياء الطيبة mendahulukan tangan kanan, ini faedah pertama, mendahulukan tangan kanan adalah untuk perkara-perkara yang baik, wal afdal syar'an, yang baik dan afdal secara syariat, wa aqlan secara akal, wa tibban secara kedokteran. Qala An-Nawawi, berkata An-Nawawi rahimahullah, qa'idatu syara', kaidahnya dalam syariat, al-mustamirrah, yang terus-menerus, mustamirrah, terus-menerus. Kaidah syariat yang terus-menerus menyatakan istihbabul bada'ah bil yamin, dianjurkannya memulai sesuatu dengan tangan kanan atau dengan yang kanan. Kullu ma kana min babi takrim, semua apa yang termasuk babut takrim, perkara-perkara mulia, watazin, perkara-perkara indah, maka mulai yang kanan. Wa makana biududdiha, adapun yang selainnya atau lawannya, istahabba fihi tayasur, maka dianjurkan untuk berkiri-kiri. Tayasur, lawannya tayamun. Yang kedua, an inna ja'lal yasari al-asya'a al-mustaqdharah huwa al-aliyaq syar'an wa 'aqlan. Bahwa menjadikan tangan kiri untuk perkara-perkara yang jelek, atau menjadikan yang kiri, enggak mesti tangan, untuk perkara-perkara yang jelek, yang kotor, itu aliyaq, sangat pantas. Sepertinya bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. Layak. Aliyak maknanya layak. Aliyak syar'an wa aqlan. Itu sangat layak, sangat pantas secara syariat maupun secara akal. Secara syariat maupun secara akal. Secara syariat jelas, karena hadisnya menyatakan, Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammun. Bagaimana secara akal? Secara akal, kalau kita memakai yang kotor-kotor dengan tangan kiri, maka ketika kita makan dengan tangan kanan, bersih. Kalau kita makan dengan tangan kiri, kita merasa jijik. Ini kan tadi habis memegang sesuatu yang jorok, yang kotor. Baik, itu akhlak. Sehingga alhamdulillah, syariat ini sangat-sangat cocok dengan akal yang sehat. Kalau ada tidak cocokan dengan akal, imma riwayatnya mungkin lemah, dhaif, bukan hadis sahih. Atau kalau hadis itu sahih, akal dia yang salah. Akalnya yang salah, cara berpikirnya yang salah. Sebab kalau akalnya sehat, gak mungkin bertentangan. Karena semua apa yang disyariatkan dalam Quran dan Sunnah sangat-sangat sempurna dan sangat ma'kul. Demikian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bahkan beliau menulis kitab khusus, Dar'u Ta'arudil Aql wa Naql. Judul kitabnya, tidak adanya pertentangan antara nukilan dengan akal. Kada betul. Sehingga kadang-kadang terlihat seakan bertentangan. Ternyata setelah diselidiki, itu bukan dari hadis. Ada lagi kelihatan bertentangan, ternyata akalnya tidak sehat. Akalnya orang yang gila. Atau akalnya orang tidak beriman. Enggak mungkin masa ke Baitul Maqdis semalam. Harusnya berjalan dengan sebulan, ini semalam saja. Mustahil, enggak masuk akal. Bertentangan dengan akal, kata orang-orang Quraisy. Musyrikin. Kenapa? Enggak percaya. Karena mereka enggak percaya dengan adanya zat yang maha kuasa. Yang kalau menghendaki sesuatu hanya berkata kun, jadilah, maka jadilah dia. Iya kan? Sehingga tidak masuk akal mereka. Masa enggak mungkin? Tapi akalnya orang beriman. Ya sangat mudah. Karena Allah hanya menyatakan jadilah, maka jadilah. Sampaikan dia ke Baitul Maqdis. Sampai. Selesai itu. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah. Disebutkan faedah yang kedua, bahwa dijadikannya yang ini untuk yang baik-baik, yang kanan, yang kiri untuk yang jelek-jelek, ini sangat aliyak secara akal dan secara syar'i. Dan semua syariat tidak bertentangan dengan akal. Yang ketiga, inna syara'a asy-syarifa ja'a li islahin nas wa tahdhibihim wa wiqayatihim min al-adrar. Faedah yang keempat, faedah yang ketiga, bahwa syariat yang mulia ini datang, Allah turunkan, dibawa oleh Rasulullah SAW, untuk apa? Bukan untuk memberatkan. Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kata Allah, Toha, kami tidak turunkan Al-Quran untuk memberatkanmu. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, illa tadjiratan, liman yakhsha. Disebutkan bukan untuk memberatkan, tetapi li islahin nas, untuk memperbaiki manusia, untuk memperbaiki keadaan manusia. Wa tahdhibihim, untuk membimbing mereka kepada yang baik-baik. Wa wiqayatihim, dan melindungi mereka minal adrar. Berarti syariat ini datang untuk melindungi manusia dari kejelekan. Jangan pakai tangan kanan kalau jangan pakai tangan kanan kalau kamu akan beristinja, tangan kiri. Nah, ketika makan, makan tangan kanan. Sehat apa enggak sehat? Sehat. Berbeda dengan mereka tidak mengerti hal itu. Kotor tangan itu, bersih juga tangan itu, makan pakai tangan itu juga. Qanibina a'azakumullah. Berarti alhamdulillah, syariat Allah turunkan adalah untuk perbaikan manusia, untuk mendidik mereka, untuk membimbing mereka kepada yang baik-baik, dan untuk melindungi minal abrar. Melindungi dari dolar, dari kejelekan-kejelekan, dari penyakit-penyakit. Yang keempat, annal afdal fi taqdimil wudu mayaminal a'dha ala mayasiriha. Faedah yang keempat, faedah yang berkait dengan pembahasan. Yang berkait dengan bab. Ayo bab. Bab apa yang sedang kita bahas? Nah, tentang masalah wudu babnya. Atau kitab taharah. Maka faedah yang berkaitan dengan itu, kenapa hadis ini dimasukkan? Karena yang afdal dalam taqdimil wudu, yang afdal dalam memulai membersihkan anggota wudu adalah mayaminil a'dha, yang kanan-kanan dari anggota badan. Didahulukan ala mayasiriha. Dahulukan dari yang kiri. Mencuci tangan, tangan kanan dulu baru tangan kiri. Fa'afraga ala yadaihi. Faghasalahuma thalatha marratin. Dituangkan kedua telapak tangannya. Kalau enggak bisa langsung dua-duanya. Bagaimana? Mana dulu? Ke kanan dulu. Tuangkan ke kanan. Setelah itu tuangkan ke kiri. Ayib. Itu enggak ada dalam hadis. Dalam hadis itu enggak ada. Tapi ada dalam hadis Aisyah. Rasulullah SAW, yu'jibuhu at-tayammun fitana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi. Jadi, demikian pula ketika mencuci kedua tangannya sampai siku. Tangan kanan dulu baru kiri. Demikian pula kaki. Tapi pertanyaan sekarang, bagaimana wajah? Apa kanan dulu baru kiri atau langsung dua-duanya? Wajah satu apa dua? Satu. Kalau wajah satu, maka tidak mengapa langsung kedua-duanya sesuai dengan hadis yang dengan kedua tangan. Tetapi ada hadis yang menyebutkan fa'adkhala yaminahu, memasukkan tangan kanannya dan kemudian mencuci wajahnya. Nah, kalau tangan satu tidak bisa langsung dua-duanya. Iya kan? Kalau tangan satu mana dulu? Kanan dulu baru kiri. Baik. Nah, berkata An-Nawawi rahimahullah, ajma'a al-ulama'u ala anna taqdim al-yumna fil wudu'i sunnah. Telah ijma', telah sepakat seluruh para ulama secara ijma' bahwa mendahulukan yang kanan dalam wudu adalah sunnah. Mendahulukan yang kanan dalam wudu adalah sunnah. Man khalafahuma fatahul fadl. Siapa yang menyelisihinya, maka dia kehilangan keutamaan. Kehilangan fadilah. Tetapi apakah sempurna wudunya? Naam. Tamma wudu'uhu. Tetapi sewudunya sempurna. Qala fil mughni, berkata dalam mughni, la ya'lam fi adamil wujubi khilaf. Kata sahibul mughni, la ya'lam fi adamil wujubi khilaf. Tidak diketahui atau la yu'lam. La yu'lam fi adamil wujub khilaf. Tidak diketahui adanya khilaf dalam masalah tidak wajibnya. Ada khilaf. Artinya semua sepakat bahwa itu tidak wajib. La yu'lam fi adamil wujub khilaf. Jadi enggak ada yang bilang wajib. Semuanya bilang anjuran. Yu'jibuhu at-tayammun. Bahkan kata sahibul mughni, aku enggak tahu adanya khilaf. Artinya sepakat. Sebagaimana An-Nawawi menyatakan ajma'al ulama, bahwasanya mengutamakan tangan kanan, anggota kanan itu adalah sunnah fil wudu. Intaha. Cukup sampai sini.